الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواتي في الله رحمكم الله، lanjutkan pembahasan yang kedua ba'da isya ini, yaitu risalah atau karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Dalam tulisannya, Hukukul Awlad Alal Aba Wal Ummahat, hak-hak para anak yang harus ditunaikan oleh bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita nukilkan dari apa yang dituangkan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala, yang beliau nukil dari ucapan Al-Imam Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala, yang menunjukkan betapa banyak kerusakan-kerusakan yang ada pada anak-anak itu semua muncul dikarenakan kesalahan, kerusakan orang tuanya. Maka itu semua tiada lain min kibalil aba, dari sisi orang tua. Dan ini telah kita sebutkan, telah kita bahas, bukan berarti orang tua merusak atau mendidik jelek, bukan berarti orang tua tersebut mendidik mencuri, mendidik bohong, ya, berdusta, mendidik zalim atau mendidik malas dan lainnya, tidak. Tetapi kurang perhatian pun terhadap kondisi dan perkembangan serta keberadaan anak, maka itu pun faktor perusak dari kita sebagai orang tua. Ya, dengan tidak memonitornya, memperhatikannya, menyeleksinya, itu semua kerusakan yang muncul dari anak-anak kita min kibaril aba, disadari atau tidak. Kerusakan-kerusakan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita tiada lain karena ulah kita sebagai orang tuanya. Ada sisi, ada celah yang kurang yang harus kita perbaiki. Yang dengannya akan sempit dan minim kejelekan-kejelekan yang timbul dari anak. Sehingga ketika toh masih ada kekurangan atau pelanggaran kejelekan yang dilakukan anak-anak, tetapi orang tua sudah berupaya sekuat tenaga, berupaya sedini mungkin untuk menghalangi, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka hal itu ghairu malum, tidak tercela. Ya. Yang tercela ketika tidak ada upaya, usaha yang akhirnya masa bodoh, terserah kamu. Ya. Maka itulah yang tercela. Dan ini wakil nyata, sehingga syai-syai yudhkar. Ya. Kerusakan anak-anak kita di zaman kita apalagi. Dan masyakil yang telah kita sebutkan banyak terjadi di pondok-pondok, pesantren-pesantren, padahal mereka fokus mondok, fokus mereka belajar ilmu agama, tapi kerusakan pun tetap tumbuh, timbul. Bagaimana dengan tempat-tempat pembelajaran, tempat-tempat belajar, sekolah, yang mereka tidak fokus dalam ilmu agama, pelanggarannya lebih, hanya saja tidak terkenal. Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di media-media formal, sekolah-sekolah formal, itu pelanggarannya lebih, tetapi tidak dipublikasikan karena saking dianggap biasa kemungkaran itu. Lanjut. Biasa di sisi mereka, tetapi kita, ketika anak-anak kita buka HP, buka permainan-permainan yang tidak layak, apalagi buka film-film, sudah menjadi publikasi yang sangat besar, ya, yang bisa menyebar ke berbagai macam pelosok. Tetapi anak-anak yang mereka sekolah biasa, melihat seperti itu dianggapnya wajar, ya. Bahkan mereka pergi ke warung internet pun dianggapnya wajar, biasa, bukan kemungkaran. Tapi kita menilainya ketika hal itu terjadi ada pada anak-anak kita, suatu kemungkaran yang besar, ya, perusakan moral yang besar terhadap mereka. Tanya. Itu sebabnya. Sehingga sebagian orang kadang ada yang pendek berpikirnya, kok kenapa ya, katanya pondok, tetapi kok anak-anaknya nonton film umpamanya. Ya. Padahal tadi ingat, kalau dia mau melihat ke tempat-tempat formal, kemungkarannya lebih. Ya, hanya saja tidak terkenal karena sudah dianggap biasa. Ya. Yang namanya berdusta, mencuri, ya, ataupun film, dan yang lainnya. Itu sudah makanan mereka sehari-hari. Sehingga dianggap bukan maksiat. Tanya. Itu ikhwati billah rahimakumullah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ta'ala, ketika sebagian orang tua dia menganggap ketika mengikuti kemauan-kemauan anaknya itu adalah bentuk takrim, bentuk pemuliaan, ya, bentuk kasih sayang dia terhadap anaknya, itu keliru, ya. Jikalau keinginannya ini salah, ya, keinginannya mengandung maksiat. Tanya. Anak-anak kita, siapa yang tidak cinta kepada anak? Siapa yang tidak ingin memenuhi keinginan anaknya, ya, kesukaan anaknya? Semua kita pasti, ya, anaknya pengen ini, kita sebagai orang tua ingin memberikan, ya, ingin menyajikan, ingin memberikannya. Banyak. Tapi apalah daya, ya, ketika kita sebagai orang tua tidak mampu, tidak bisa untuk memberikannya, tidak bisa pula untuk membelikannya, tidak bisa untuk menyajikannya, hanya mengulur dada mungkin, ya, atau hanya bisa menyabarkan sang anak, sabar. Semoga kita bisa beli, bisa punya, bisa merasakan nanti, ya, ketika Allah memberikan kelapangan kepada abi, umpamanya, kata bapaknya, kata uminya, ya, kepada umi dan yang lainnya, nasihat, ya, sabar, sabar, ya, kepada mereka, ya, inginnya memenuhi sebagai naluri, apalagi ketika seorang tua tersebut, karena dia pun pasti dahulunya seorang anak, ya, kita pun kan sebagai anak dahulunya sebelum kita punya anak, ya. Bagaimana ketika kita di masa-masa sama seperti mereka yang masih kecil menginginkan sesuatu, bagaimana perasaan kita? Ya. Ingin mobil-mobilan saja. Kita ingin mobil-mobilan ketika kecil dulu. Ya. Bagaimana kita membujuk orang tua? Ya. Atau memaksa orang tua untuk membelikan? Ya. Dan bagaimana kekecewaan kita dahulu ketika permintaan atau kemauan kita ini enggak dipenuhi sama orang tua? Tuh. Kita pun sama melalui masa-masa kecil. Masa-masa banyak keinginan, banyak kemauan, banyak melihat orang lain memiliki sesuatu, kita pun terkadang ingin, ya, seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak yang sebayanya. Antum lihat saja anak-anak kecil, yang satu punya buku bindel, ya, yang lain kan ingin, yang satu punya jam, ya, Zakaria, yang lain ingin punya jam. Itu anak-anak, normalnya seperti itu memang. Tayib. Tinggal kita nih orang tua, ya, karena kita pun dahulu merasakan kecil seperti itu, ingin dipenuhi hajat kita ini oleh orang tua-orang tua kita. Tayib. Dan alhamdulillah mungkin kalau kita sudah diberikan kesadaran, tahu kondisi orang tua kita itu enggak mampu, meskipun kita ingin, kita bisa menahan diri. Kita bisa menyadarkan diri. Tidak tergiur. Ya inginnya ingin, saya juga seperti orang lain punya ini, punya itu, tapi saya tahu kemampuan orang tua saya enggak bisa. Ketika sudah mulai nalar, iya. Tapi sebelum mereka nalar, pokoknya harus. Enggak mau tahu orang tuanya mampu atau tidak, punya uang atau tidak. Ya. Itu ketika mereka belum nalar. Ya. Maka bentuk-bentuk seperti itu kata Imam Ibnul Qayyim, kita mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ya, kita anggap sebagai bentuk memuliakan mereka, tetapi itu salah, bukan pada tempatnya. Justru itu adalah ihana. Ya, bentuk menghinakan mereka. Kalau ditempatkan bukan pada tempatnya. Ya. Seperti tadi, anaknya pengen punya HP. Ya. Ini pada tempatnya atau tidak? Apalagi tablet. Ya. Gak sakit, gak apa punya tablet. Ya. Apalagi laptop. Ya. Apa fungsinya mereka? Tanya. Bisnis belum punya mereka. Kalau pembisnis sih iya mungkin harus punya HP ya, meskipun jadul karena untuk komunikasi. Ya. Sehingga hajatnya apa mereka? Untuk mereka memiliki alat komunikasi yang seperti itu. Apalagi yang lebih, yang canggih di masa kita. Kemungkarannya lebih banyak. Ya. Imroh. Yang dekat ya, meskipun ini untuk para orang tua. Sebagian ma'ahad, sebagian pondok ditemukan santri-santrinya. Di ma'ahad sih gak mungkin, pasti gak ada santri di ma'ahad membawa HP. Gak boleh ya, kalau di kita, karena kemungkaran yang sangat banyak. Tapi ketika mereka pulang ke rumahnya ya, mereka bisa mengorek HP. Apalagi anak-anak, masya Allah, diberikan insting tanpa diajari mereka mampu download ini, download itu. Siapa yang ngajarinnya? Enggak ada. Masya Allah, ini si tangannya ini geli. Baik, bisa dengan sendirinya. Ya. Sehingga kemungkaran tumbuh, muncul, terjadi ketika mereka pulang ke rumah. Ya. Imam melalui HP-HP orang tuanya. Orang tuanya menganggap bebas, silahkan, atau hitung-hitung hiburan. Apalagi para pembisnis orang tuanya. Orang tuanya sering keluar rumah supaya niatnya baik. Antum perhatikan sebagian niat orang tua, supaya anak saya enggak main internet katanya, atau supaya anak saya enggak keluyuran keluar. Sudah belikan tablet, HP di rumah aja. Ini HP. Baik. Ya. Tapi yang terjadi apa? Kemungkaran. Ya. Si anak itu tidak mencukupkan dengan game-game yang ada. Ya, atau dengan kartun-kartun yang ada, enggak. Mereka pun ingin yang lain. Lain. Ingin tahu apalagi dalam usianya. Ya. Seperti apa sih dunia kata mereka? Ya. Itu keingintahuan mereka sangat tinggi. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya. Kemungkaran-kemungkaran, pemandangan-pemandangan yang selayaknya tidak mereka lihat. Bahkan itu adalah mungkar terjadi dalam usia-usia yang tidak layak. Sehingga akhirnya mereka apa? Dewasa sebelum dewasa. Ini. Remaja sebelum remaja. Itu paham tentunya penjabarannya. Ya. Remaja sebelum remaja atau dewasa sebelum dewasa. Tingkah lakunya, gayanya, ya. Perbuatan-perbuatannya, ucapannya, ya. Akan kentara. Maka jauhkan ya khotifillah. Kalau kita benar-benar sayang dan ingin memuliakan anak-anak kita, jauhkan dari alat-alat komunikasi tadi. Ya. Kalau seandainya ingin komunikasi dengan kakeknya, dengan neneknya, ya kita beri hanya sebatas untuk komunikasi. Tapi untuk yang lain, jangan. Jika engkau benar-benar cinta dan ingin memuliakan anak-anak engkau, simpan dengan rapat HP-HP kita, kendati pun mereka cari celah terus ya. Di waktu tidur berupaya mereka mengambilnya ya. Itu wakil ya. Anak-anak sendiri punya anak sama ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu ya. Tinggal kita sebagai orang tua, jika perlu punya lemari yang ada kuncinya, dikunci, taruh HP-nya ketika kita istirahat ya, sehingga tidak dimainkan oleh anak-anak kita. Nah, permainan biasa mungkin iya, tapi ini khawatir ya, ketika ada di HP-HP kita aplikasi-aplikasi yang tidak layak ya, mereka mampu untuk memencetnya, membukanya. Atau kedati pun tidak ada, HP kita bersih dari aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat, tapi mereka mampu mendownloadnya. Bagaimana yang akan terjadi? Baik. Kerusakan, lambat atau laun ya. Cepat atau lambat, pasti kerusakan itu akan muncul. Baik. Anak kita tidak, tapi anak yang lain iya, meracuni anak kita yang tidak ya. Memberikan warta berita, kamu tahu enggak caranya untuk nonton ini, pencet ini ya. Itu tahu dari anak-anak yang sudah tahu sebelumnya, memberitakan kepada anak-anak yang lain, diajari anak-anak yang lain yang masih polos-polos itu. Atau bahkan yang tadi yang enggak tahu jadi tahu, diiming-imingi. Dan yang lainnya, ikhwatifillah, perusak yang sangat besar di zaman kita. Anak katakan karena terjadi di berbagai macam lembaga pendidikan seperti itu rusaknya, dan kita sangat peduli dengan itu ya, karena itu berpengaruh pada masa depan mereka. Tidak bebas HP, tidak bebas nonton dan yang lainnya, enggak. Sebelum kerusakan-kerusakan yang lainnya muncul ya, maka dijaga sejak dini. Itu semua tidak lain kata Al-Imam Al-Qayyim, karena kita yang kurang dalam mengontrol ya, kesalahan kita bukan kesalahan anak. Idzan, oleh karena itu kata Syekh, kita lanjutkan pada halaman yang 9. Lil abna'i huququn 'ala abaihim. Dengan demikian menunjukkan bahwasanya para anak mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh para orang tuanya. Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Wa anfusakum wa ahlikum nar. Yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Yang selayaknya para orang tua seyogianya untuk memperhatikan dan menunaikan hak-hak tersebut. Perhatikan dan tunaikan hak-hak itu. Karena jika lo tidak, sebagai sebab ya, al-uquq, durhakanya anak ketika kita sebagai orang tua tidak mampu untuk memberikan hak-hak mereka. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang kelak seorang hamba akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana dia menunaikan hak-hak anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya sejauh mana orang tua menunaikan keinginan anaknya, enggak. Karena tadi yang namanya keinginan adalah yang salah. Tapi yang akan ditanya itu hak-hak anak-anaknya. Wa sanatakallamu. Kalau di situ salah mungkin. Bukan fathah, itu dhamma. Karena enggak ada perangkat yang menasabkan. Wa sanatakallamu an hadhihi al-mas'alati al-muhimmati, dan kita akan berbicara di sini dalam permasalahan yang penting. Wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabatin, dan apa yang berkaitan dengan perkara yang penting ini, fi niqatin murattabatin, dalam poin-poin yang teratur atau yang tertata, murattabah. Awalan, dalam perhatikan poin-poin penting ini yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak kita, Yang pertama, sebelum masuk kepada permasalahan tersebut, penting untuk kita mengetahui makna al-haqqi wal muradu bihi, makna al-haq dan yang diinginkan dari hak. Hak itu apa? Seringkali disebutkan hak-hak anak, hak-hak orang tua, hak-hak istri, hak-hak suami. Hak itu apa? Maka perlu kita ketahui apa makna dari al-haq dan apa tujuannya. Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun 'ala abaihim. Kita tadi katakan, kata Syekh, bahwasanya para anak ini mereka memiliki hak atas orang tuanya. Artinya harus ditunaikan oleh orang tuanya. Famal muradu bi kalimati haqqin? Maka apa yang diinginkan dengan kalimat hak? Apa itu kalimat hak? Al-haqqu, al-haq secara bahasa diddul batili, lawan dari batil, kebalikan dari batil. Al-haq qadja'ahul haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi al-haq adalah lawan dari batil, kebenaran lawan dari kebatilan. Secara bahasa, wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala, dan al-haq termasuk dari salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq, yang tentunya ditetapkan menurut nas, bukan dengan pendapat, karena nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya hanya ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu al-haqqu jalla wa ala, dan ucapannya al-haqqu Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Jadi al-haq adalah nama Allah, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan al-haq adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-haqqu wal haqqu, qala al-haqqu wal haqqu aqul. Kebenaran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk dari salah satu namanya, innaka antal haqqu, ya. Sungguhnya engkau adalah al-haq. Wa jannatu haqqun wa naru haqqun, disebutkan setelahnya. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi, dan dimutlakan al-haqqu, artinya diumumkan lafad al-haqqu umum, makna dari lafad al-haqqu wa yuradu bihi, tetapi diinginkan darinya, jadi lafadznya umum al-haq ini. Adapun yang dimaukan dari lafadz haq, maknanya bisa bermakna yang pertama al-adlu, adil. Sehingga adil adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Adil memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya. Itu makna al-haq. Terkadang dimaukan dengannya dengan makna al-adlu, adil. Dan juga wa yuradu bihi, terkadang diinginkan dari kalimat al-haq maknanya adalah al-islam. Maqad jaa al-haqqu al-islam. Yang ketiga, wa yuradu bihi al-milku. Terkadang makna al-haqqu maknanya adalah al-milk, kepemilikan. Seperti orang Arab mengatakan hadha haqqi, umpamanya. Haqqi. Haqqi ini berarti hak saya, milik saya. Haqqu man? Hak siapa? Milik siapa? Ya. antum nanya bahwa ada sesuatu, hadza haqqu man, ini milik siapa, punya siapa. Itu makna al-haq, terkadang menunjukkan kepemilikan. Wa yuradu bihi, dan terkadang pula al-haq maknanya al-amrul maqdiyyu, keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan yang telah ditetapkan dinamakan al-haq, sehingga Al-Quran termasuk al-haq, keputusan Allah SWT yang telah ditetapkan. Di hari kiamat Allah SWT sebutkan dzalikal yaumul haq. Itu adalah hari yang hak, hari yang telah diputuskan putusannya dengan benar. Wa yuradu bihi, yang ke 5. 5 ya. Yang kelima, makna al-haq dimaukan dengannya as-sidqu, benar, jujur. Hada haq ya akhi, ini benar enggak? Haq, makna al-haq. Dan juga yang keenam, wa yuradu bihi al-maut, dimaukan dari lafaz al-haq maknanya adalah al-maut, kematian. Yang ketujuh, wa yuradu bihi, termasuk dari makna al-haqu al-hazmu, tekad kuat, keinginan yang kokoh. Ila ghairi dhalika min al-ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haqqi. Ila ghairi dhalik, dan yang selainnya, DLL kalau kita ingin, dan lain-lain, dari makna-makna allati utliqat, yang dimutlakan, diumumkan, ditujukan, ala ma'na al-haqqi, kepada makna al-haq. Menunjukkan beliau tidak menyebutkan semuanya, dan beliau mengisyaratkan lihat di Al-Qamus Al-Muhayyiq ataupun lisan Al-Arab. Jadi makna al-haq secara bahasa. Qala wal haqqu huwa wahidul huquqi, dan al-haq adalah wahidul huquq. Wahid adalah bentuk satu, mufrad dari al-huquq, jama'nya al-huquq, bentuk banyaknya. Jama' apa namanya? Jama' taksir. Hada min haythul lughati. Betulkan lagi. Pencetak seperti itu memang. Ini bukan kesalahan syekh, kesalahan pencetak. Kesalahan laptop atau apa. Dalam memberikan harakat. Hadza min haythu al-lughati, maka ini ditinjau dari sisi bahasa. Aw min haythu ba'du ma'anihi allati laha ta'alluqun, atau ditinjau dari sebagian makna-maknanya allati laha ta'alluqun, yang memiliki kaitan dengan lafaz al-haq nanti. Ini ada kaitannya nanti antara makna bahasa dengan makna yang ingin Syekh terangkan tentang al-haq di sini. Karena setiap makna, baik itu makna syar'i ataupun makna istilahi, ada kaitannya dengan makna lugawi. Jadi makna suatu lafaz ketika diartikan dengan makna menurut syariat yang ada makna tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, atau makna istilahi menurut istilah suatu cabang disiplin ilmu, itu ada kaitannya dengan makna lugawi secara bahasa. Oleh karena itu para ulama dalam menerangkan pasti mereka menyebutkan lugatan wa istilahan, lugatan wa syara'an, ditinjau secara bahasa, ditinjau secara syar'i, ditinjau secara bahasa, ditinjau secara istilah. Karena ada kaitannya. Bisa difaham ikhwan. Amma min haitsu ta'alluqi. Ta'alluqi lagi. Kenapa ta'alluqi? Seperti haitsu lughati. Kenapa majrur? Kenapa? Ya? Min. Apa lagi? Kenapa lagi? Sudah dilewati. Jadi satu juga sudah lewat kaidahnya. Mudhaf mudhafun ilaihi. Mudhaf mudhafun ilaihi harus majrur. Dan di sini majrurnya dengan kasrah. Amma min haitsu ta'alluqi syara'i. Harusnya. Kenapa syara'i? Kalau mau dibaca syara'i, tapi kalaupun tidak enggak mengapa. Ya. Ta'alluqi syara'i. Kenapa kalau syara'i berat kata orang Arab? Syara'i, syara'iyu berat. Ya. Tapi kalau syara'iyya ringan. Ya. Kenapa di sini kalau mau ditulis syara'i? Suruh jadi satu aja, enggak usah jadi dua. Jadi tiga. Pelajaran 5 aja enggak usah pelajaran 10. Atau pelajaran 6 yang terakhir. Karena sifat. Ya. Kalau sifat mengikuti apa? Mausuf. Ya. Karena mausufnya majrur maka sifatnya majrur juga. Baik. Adapun ditinjau dari keterkaitannya makna secara bahasa dengan makna syar'i, menunjukkan Syekh di sini ingin mendefinisikan al-haqqu dengan makna istilahi atau syar'i. Dengan makna syar'i, ingat-ingat. Ya. Dan makna syar'i sering kita singgung ketika suatu kalimat dimaknakan, diartikan dengan makna syar'i, menunjukkan ada maknanya dalam Al-Quran atau Sunnah. Tetapi kalau maknanya tidak ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah, diartikan istilahi, ya. Ahli istilah yang mengistilahkan. Siapa yang mengistilahkan? Yang mengistilahkan banyak. Ada fuqaha, ada muhaddits, ada mufassir, ya, dan yang lainnya. Tergantung istilah siapa. Ya. Tapi kalau syar'i pasti ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Maka kaitannya secara bahasa dan secara syar'i, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Ya. Bahwasanya al-haqqo yutlaku, dimutlakan, dimaukan dengannya, ditujukan dengannya, ala ma yathbutu bihil hukmu, terhadap sesuatu yang hukumnya telah tetap. Yathbut, hukumnya telah ditetapkan. Yathbutu bihil hukmu, hukumnya telah tetap. Itu al-haq. Ya, perkara-perkara yang hukumnya telah tetap, ya, ditetapkan, maka itu adalah al-haq. Sudah dipahami pada sekarang. Ya. Ketika antum mendengar ini hak ya akhi. Ya. Berarti maknanya apa? Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau melalui rasulnya alaihi wasallam. Itu adalah al-haq. Berarti dari sisi bahasa ada kemiripan dengan makna yang keberapa? Kita melihat tadi. Dengan makna yang keempat, yaitu al-amrul maqdi. Jadi ada kemiripan dengan makna yang keempat dari sisi bahasa. Wa ma'lumun annal hukma thabita. Dan ma'lum, perkara yang sudah diketahui, bahwasanya hukum yang telah ditetapkan a'ammu lebih umum min ayyakuna wajiban aw mandhuban aw manduban dibandingkan dengan hukum yang dikategorikan sebagai hukum wajib atau sunnah mandub. Iya kan? Yang namanya hukum telah ditetapkan berarti umum, tetapi mengkerucut ketika hukum tersebut berubah menjadi wajib atau sunnah. Iya. Hukumnya telah ditetapkan, seret. Iya. Itu namanya umum. Kemudian dari hukum yang telah ditetapkan terbagi-bagi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Iya. Makanya di sini Syekh katakan bahwasanya hukum yang telah ditetapkan a'am, lebih umum ketimbang hukum yang dianggap wajib ataupun sunnah, karena itu sudah khusus. Fal hukmu tsabitu qad yakunu wajiban, dan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah ada kalanya terkategorikan wajib, wa qad yakunu manduban, dan ada kalanya terkategorikan sunnah. Mandub ini kata lain dari masnun, dari sunnah mandub, ya, sehingga jangan aneh kok hukumnya mandub katanya sunnah, ya, masnun. Waqad yakunu mubahan, dan terkadang hukum yang telah ditetapkan ini hukumnya mubah. Bahkan tadi ada hukum yang telah ditetapkan hukumnya makruh, ada juga hukum yang ditetapkan hukumnya haram. Bahkan ada yang bagi hukum yang ditetapkan hukumnya bid'ah, ya. Tapi yang masyhur lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu yang masyhur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.